بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصلاة الله وسلامه على إمام الموحدين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, hadirin hadirat, para santri, mari kita bersama melanjutkan belajar kita dengan kitab Jawharut Tauhid yang kita sudah sampai kepada bait yang berbunyi qala an-nadhim rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini ila anqal ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وكيل لا خلفا كذا قد نكلا. Tentang iman yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu at-tasdiqul jazim ma'al idhan, dibahas selanjutnya adalah apakah iman itu bisa tambah atau bisa berkurang. Di sini ulama berbeda pendapat. Dari kaum Asy'ariyah, ulama Asy'ariyin yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di sana ada termasuk Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengatakan iman tidak akan bertambah. Menurut apa yang dituturkan oleh orang-orang yang mengatakan pendapat yang kedua tadi, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, karena iman adalah tasdik, keyakinan. Keyakinan itu harus benar-benar puncak. Kalau sudah ada keyakinan yang berubah turun, berarti bukan yakin lagi. Bukan yakin lagi. Jumhur Asy'ariyah mengatakan iman yazid, bertambah dan berkurang. Cuma dari kaum Asy'ariyah sendiri terbagi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya iman ini akan bertambah dan berkurang dengan tambahnya amal baik. Iman akan bertambah dengan bertambahnya iman baik, amal baik, dan akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Dengan amal baik maka tambahlah iman, dengan maksiat akan berkuranglah iman. Termasuk Imam Razi rahimahullah ta'ala mencoba menjadi penengah di antara keduanya. Bahwa apa yang dikatakan iman itu tidak bertambah adalah di saat iman itu adalah tasdik, keyakinan tadi. Tidak dibarengi dengan amal. Tapi bagi orang yang mengatakan iman ini adalah keyakinan di dalam hati dan juga amal bil jawarih termasuk bagian daripada iman, maka bisa dikatakan iman bertambah. Karena iman tidak sekedar keyakinan di dalam hati akan tapi amal termasuk bagian daripada iman. Sehingga menurut Imam Razi bahasanya iman, menurut iman kalau yang dianggap adalah tasdik, keyakinan di dalam hati yang jazim tadi, maka tidak akan berubah-ubah, tidak akan bertambah. Akan tapi jika dibarengi iman itu dengan amal, maka menjadi yang bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Jika amal baik, maka bertambahlah iman tersebut. Baik. Akan tapi, kembali kepada yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah bahasanya, iman bertambah dan berkurang. Ditandai, bisa, atau dengan bertambahnya amal baik, dan akan berkurang dengan berkurangnya amal baik. Dan dalil Quran sangat jelas, masalah tambahnya iman itu, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ada dikabarkan oleh Allah, iman akan bertambah. Iman akan bertambah. Tuliyat 'alaihim ayatu, diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan. Jadi iman bertambah di sini. Hanya masalah tambahnya iman itu seperti apa? Kan begitu. Nah, ini jelas di antara para ulama, dan alhamdulillah itu ulama ahli al-haq semuanya yang mengatakan tidak tambah. Ditolak oleh yang mengatakan tambah. Kalau iman itu dianggap sama satu martabat. Berarti mungkin seorang saat ini yang mengatakan dia punya iman bisa berkata bahasanya, oh, warid iman kita satu martabat. Iman kita dengan iman Abu Bakar sama. Apakah ada yang berani berkata bahasa iman kita dengan iman Abu Bakar sama? Tentu tidak. Ada perbedaan antara kita iman kita dengan Imam Abu Bakar. Iman kita sangat beda dengan imamnya Imam Ali yang mengatakan laku syifa'in lil ghita wa masdadtu yakinan. Kalau seandainya ghita ini, tabir ini dibuka, maka sudah tidak tambah lagi keyakinanku, karena keyakinan Imam Ali sudah pada puncaknya. Tapi kita yakin sesungguhnya neraka ada, surga ada, tapi keyakinan kita tidak seperti keyakinan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini perdebatan panjang, dan kita sudah bisa meringkas perdebatan itu dengan coba kita ke alam nyata saja. Iman itu, keyakinan itu bisa bertambah. Dan ulama tidak ada yang salah dari dua-duanya. Masya Allah, mereka hebat. Begitulah mereka, kelebihan waktu, kelebihan akal. Sehingga bahasan iman yazid wa yangkus ini panjang lebar. Pernah kami hadirkan contoh di sini. Tentang keimanan ini berbeda-beda keinginan seseorang dengan kekiraan orang lain. Dan bahkan satu orang saja kadang-kadang berbeda-beda tentang keimanan. Kadang-kadang sesaat, oh, kita selalu ingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Sehingga otomatis akan menjadikan kita semakin jauh kepada Allah. Dalam diri seseorang pun ada saat-saat yang berbeda. Saat tambah iman, saat turun iman. Bagaimana antara orang dengan orang tentu berbeda keimanan. Mungkin kita mudahkan seperti ini saja. Yang jelas iman bertambah dan berkurang. Sesuai dengan penafsiran yang berbeda-beda tadi. Tapi kita bisa mengambil satu contoh. Dan contoh itu sangat menjelaskan tentang rujihat tadi, qaul yang diunggulkan tentang ziyadatul imani wa nuqsaniha. Wa nuqsanuhu bi naqsiha. Bi matazitu ta'atul insani. Jadi bi matazitu ta'atul insani bisa dimaknai, ditandai dengan tambahnya ketaatan seorang hamba. Wa qila la, ada yang mengatakan tidak ada iman tambah dan berkurang, itulah yang dikatakan oleh Abu Hanifata. Dan yang ketiga adalah qilala khulfu, tidak ada khilaf yang sesungguhnya, tapi khilaf adalah khilaf lafzi, tadi diterangkan oleh Imam Razi. Baik, sekarang kita langsung ke hakikat, ke alam nyata. Iman berbeda. Keyakinan itu bisa berbeda-beda. Dan bertambahnya keyakinan itu adalah bersama tambahnya hujjah yang kita dapat. Kita contohkan bahwasanya kita mendengar berita bahwa di pesantren ini akan diadakan acara pengajian oleh guru kita. Pernah saya buat contoh di sini. Habib Abdullah Muhammad Bahrun mengadakan acara pengajian di sini. Ditetapkan ada harinya adalah hari Ahad tanggal tertentu. Diinformasikan di radio. Yang memberitakan radio kita. Kemudian setiap orang yang dari pondok ini pasti cerita tentang Habib mau datang ke sini. Akhirnya semakin banyak orang mendengar, mulai tertanam. Mulai dari dengar, menoleh, kemudian sampai percaya. Mula-mula percaya dulu. Sehingga di saat seseorang itu mempercayai, akhirnya apa? Di hari yang sudah ditentukan mulai bersiap. Bersiap-siap untuk berangkat. Berangkatlah orang yang mendengar dan percaya dari media radio, percaya dari berita orang yang banyak, yang ngomong orang banyak. Dan yang berita yang dikirim oleh 10 orang berbeda dengan berita yang dikirim 2 orang, ya. Dari sini saja sudah ada perbedaan. Tapi yang di pinggir sana, yang di hutan Kuningan sana, itu yang ngasih berita hanya 2 orang. Katanya Habib Abdullah Barun datang. Masih ragu-ragu karena 2 orang. Berbeda dengan yang diberitahu oleh 10 orang. Apalagi yang mendengar adalah 20 orang. Lebih banyak lagi. Maka di sini pun ada perbedaan. Akan tapi lihat, pada batas tertentu seorang bisa meyakini. Bisa saja berita satu orang, yakin dia. Walaupun kita tahu bahasanya khabar ahad la yufitul yakin, tapi orang boleh meyakini. Tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk yakin. Tapi engkau bisa saja percaya. Bahkan mungkin tidak harus berita banyak orang, atau saya sendiri. Anda percaya kepada kami, lalu kami berkata, insya Allah hari itu Habib mau datang. Anda percaya? Baik. Apalagi berita orang banyak. Kemudian berangkatlah orang-orang yang mendengar berita, dan dia berangkat dengan keyakinan Habib mau datang. Akhirnya mulai dari masuk kota desa Sendang, mulai jalan macet. Tambah yakin, oh ya sudah benar. Lihat orang semakin banyak. Tambah yakin lagi. Sudah begitu, karena pernah dengar ceramah beliau, faham suaranya. Terdengar suaranya dari mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi suara beliau. Oh, tambah yakin atau tidak? Tambah yakin. Beda dengan di saat di rumah tadi. Dia maju dari sini, akhirnya bisa duduk di sini, kelihatan beliau. Tambah yakin atau tidak? Berbeda di saat duduk di sini dengan di saat mendengar sana. Padahal semuanya derajat yakin. Tapi ada perbedaan, maka iman di sini yazidu wa yanqus. Iman bertambah. Dengan tambahnya hujah. Kemudian setelah bertambah hujah, tambah yakin, muncul buahnya, terlihat, ditandai dengan tambahnya amal. Semakin seseorang yakin akan adanya neraka, semakin adanya neraka, dan adanya surga, maka di situ akan terpacu untuk melakukan kebaikan di saat ingat surga. Ingat neraka, menjauhi kemaksiatan. Maka di saat orang lupa dengan ini semuanya, bisa saja menjadi orang yang maksiat. Sehingga disabdakan oleh Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pezina saat berzina, kalau dia itu beriman. Pasti ditanggalkan imannya, lagi lupa dengan Allah. Lagi kropos imannya. Nanti balik lagi. Maka disitulah ada makna su'ul khotimah. Jadi jelas dari contoh tadi, keyakinan itu bisa berbeda-beda. Dari tempat ke tempat, dari orang ke orang pun berbeda-beda. Sehingga rujihat ziyadatul imani, sudah jelas bahwasanya iman ini ada bertambah dan berkurang. Kemudian, ada yang lain. Ini khilaf di antara kita semuanya. Khilaf di antara kita. Kalau Abu Hanifah ini biasanya banyak yang menganut manhaj Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Imam Ruji adalah Ash'ari. Imam Razi mencoba menjelaskan kalau khilaf adalah khilaf lafad sada lafdi saja, bukan secara hakiki. Tapi yang benar adalah khilaf hakiki. Khilaf hakiki dan bukan lafdi. Khilaf yang sesungguhnya. Bahwasanya sebagian mengatakan tidak bertambah, sebagian mengatakan tambah. Baik. Selesai di sini masalah iman. Ayo kita tambahkan iman kita. Kita kuatkan iman kita. Maka ilmu akidah bagi sini nambah kekuatan iman. Menambahkan kekuatan iman. Dan semakin kuat iman kita, ditandai dengan semakin banyak kita beramal. Semakin takut kepada api neraka. Baik, kita langsung masuk. Fawajibun lahul wujudu. Ini sudah masuk. Wal kidam kadza baqa'un la yushabu bil adam. Sudah masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, setelah kita meyakini bahwasanya, setelah kita bicara tentang iman dan kita tahu keyakinan apa yang pertama harus ada di hati kita, keyakinan akan adanya Allah, maka awal wajibin, pertama kewajiban yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu adalah ma'rifatullahi, untuk mengetahui Allah. Kemudian di situ ada khilaf lagi di antara ulama kita, bagaimana orang bisa ma'rifah kalau dia belum bisa nadhar. Maka khilaf selanjutnya adalah sudah dibahas, kewajiban pertama bagi kita adalah nadhar. Mencari hujjah, mendatangkan hujjah di akal dan hati kita tentang adanya Allah. Kemudian ditambah lagi khilaf satu lagi adalah bukan itu yang wajib pertama. Yang wajib pertama adalah berqasad, bermaksud untuk menadhar. Baik, tiga-tiganya tidak bertentangan. Akhirnya orang tidak akan bisa sampai kepada ma'rifah kecuali kalau dia adalah sudah dengan nadhar. Dan orang tidak akan nadhar kecuali ada maksud. Berarti semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di saat Anda rindu ingin untuk mencari hujjah, untuk mencari untuk dalil yang menguatkan, dalil yang menunjukkan agar yang menjadikan kita kenal Allah sampai kepada derajat nanti makrifat Allah Subhanahu wa taala. Nazar sudah dibahas juga pada pertemuan yang lalu. Sehingga pada kesimpulannya, orang yang menggunakan akalnya nanti akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya ini sifat yang pertama, wajibun lahul wujud. Wajib Allah itu ada, Tuhan itu ada. Sebelumnya ada pertanyaan, selama ini dibahas sifat 20, apakah sifat hanya terbatas kepada 20? Oh tidak. Sifat Allah adalah ikut kepada semua kesempurnaan yang pantas layak untuk Allah. Tidak ada batasnya. Segala kesempurnaan yang layak dan pantas untuk Allah, itulah sifat Allah. Cuman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak wajib untuk mengetahui itu semuanya, kecuali memang sesuatu yang memang ada dalilnya secara nakli dan ada dalilnya secara akli. Kalau kita mengingkari itu semuanya, maka keluar dari iman. Tapi yang tidak dibarengi dengan dalil nakli dan akli, kita tidak dipaksa untuk mengetahui hal-hal tersebut. Jadi setelah awal wajibin kewajiban bagi kita pertama kali adalah mengetahui Allah, maka setelah itu mengetahui sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah sangat luas dan tidak terbatas. Cuman kita tidak wajib mengetahui sifat-sifat Allah itu semuanya. Kecuali sifat-sifat Allah yang memang sudah ditegakkan para ulama dengan dalil naqlinya dan dalil aqlinya. Dalil naqli dan dalil aqlinya. Baik. Kemudian dari sifat-sifat 20 juga ini, kenapa kok para ulama kok ribut sibuk membahas sifat 20 ini? Karena dari sifat 20 ini memang terjadi banyak perbedaan, pertentangan. Sehingga perlu dijelaskan secara khusus. Dan begitulah pekerjaan para ulama, segala permasalahan yang di situ mengundang perselisihan, maka akan dijelaskan secara detail agar orang itu faham dan keluar daripada perselisihan tersebut. Sebab masalah wujud Allah nanti akan kita akan berbenturan dengan orang-orang ateis. Kemudian masalah kitab Allah, di sana ada orang-orang besar yang mengandalkan akal mereka, para filosof mengatakan adalah selain Allah pun ada yang kitam, kitamul alam. Maka perlu dijelaskan bahwasanya semua selain Allah adalah tidak kitam, yang kitam hanya Allah. Ini perlu diskusi yang panjang. Kemudian banyak di antara filosof tidak bisa menjangkau bahwasanya semesta ini akan hancur. Sehingga selagi tidak bisa menjangkau bahwasanya semesta tidak akan bisa hancur, maka keyakinan mereka salah. Sementara yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti sifat yang lain mukhalaf alil hawadithi. Karena di situ ada mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan seterusnya. Al mukhalafatul hawadithi. Dan seterusnya, qudrah, dialog panjang antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Kalam, dialog antara kita dengan kaum Mu'tazilah, bahkan itu adalah dialog yang paling panjang. Masalah khalqul Quran, al khalqan makhluk atau ghairu makhluk. Karena itu mengundang diskusi panjang, dialog, sehingga perlu oleh para ulama dihadirkan secara khusus. Sehingga muncullah sifat yang selama ini kita dengar, sifat 20. Sifat 20. Baik, kita akan masuk bab seperti sifat wujud. Sederhana wujud Allah, itu kalau orang intinya yang harus kita yakin adalah wujud Allah. Dan nanti ada perdebatan di antara ulama kita, apakah al-wujud, ainul mawjud, seperti yang diyakini oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, atau yang lainnya. Apa al-wujud, hayrul mawjud? Sudah disimpulkan dari awal, tidak kenal itu pun tidak ada masalah. Pokoknya yakin Allah ada sudah. Apakah wujud ainul mawjud? Sebab perbedaan mereka itu adalah di saat mengatakan bahasanya. Kalau dikatakan wujud adalah sifat, sifat itu umumnya adalah bukan mausuf. Sifat bukan mausuf. Selagi sifat bukan mausuf, bagi nanti wujud adalah bukan zat Allah. Lalu bagaimana ini? Ini debat panjang. Nanti perlu kita hadirkan agar kita tahu. Sudah, intinya kita sampai pada keyakinan Allah mawjud. Allah ada. Dan untuk meyakini Allah ada tidak susah. Dengan hujah. Seperti hujah yang sangat sederhana. Ini kita berhujah, ini penting. Kalau tidak kita masuk bab taklid. Dan taklid menurut Imam Sanusi adalah tidak diterima imannya. Tapi kita wajib. Nadhar. Nadharnya nadhar jumali. Nadhar global. Nadhar sudah kita sebutkan tadi. Nadharnya orang awam dan nadharnya orang mutakallimin. Nadharnya orang mutakallimin dengan menyusun. Mentartibul adillah, menyusun dalil-dalil, muqaddimah surah, muqaddimah kubra, sampai natijah, dan seterusnya. Ini dialog oleh ilmu yang khusus, yaitu ilmu mantek. Agar tapi kita perlu cukup dengan dialognya kaum-kaum awam, yaitu dengan dialog ijmali. Seperti yang dihadirkan Ceritanya Imam Asmu'i di saat bertanya kepada seorang Arabi, seorang pegunungan, yang dia punya iman sangat kuat dan kokoh, kuat dan kokoh imannya. Sehingga ditanya oleh Imam Asmu'i, bagaimana kau percaya akan adanya Allah? Dengan sederhana ia menjawab, kalau aku melihat kotoran unta, berarti tadi ada untanya yang membuang kotoran. Kalau aku melihat padang pasir, melihat bekas kaki sampai sana, pasti itu ada orang yang pernah berjalan di atasnya. Kemudian aku melihat semesta ini dengan bintang-bintang, dengan matahari dan sebagainya. Berarti ini pasti ada yang membuatnya. Mustahil tidak ada yang membuatnya. Yang membuatnya itulah Allah yang selama ini aku yakini. Dengan sederhana dia. Dan semua orang pun juga bisa paham makna ini. Dialog-dialog yang sederhana semacam ini. Kalau ada bangunan, pasti ada yang membuatnya. Mustahil tidak ada yang membuatnya. Hanya kadang kita bisa sampai tahu siapa yang membuatnya. Tapi kadang kita tidak tahu pun kita bisa yakini bangunan ini ada yang membuatnya. Pulpen ini ada yang membuatnya. Biarpun kita tidak pernah tahu siapa yang membuatnya. Orang mana yang membuatnya? Ada. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas ada yang membuatnya. Mau tidak mau. Kalau ada mantakan tidak, maka menjadi gila. Kemudian itu kadang-kadang filosof-filosof baru atau filosof-filosof yang picisan yang dia tidak. Filosof dulu sampai pada keyakinan adanya sang pencipta. Hanya karena tidak dibimbing oleh syariat, kadang-kadang salah dalam memberikan nama sang pencipta. Kalau kita dengan menggunakan akal sampai keyakinan bahwasanya harus ada yang menciptakan semuanya ini. Lalu dibantu, mendapatkan syariat, kiriman syariat wahyu yang menciptakan kita itu namanya Allah Jalla Jalaluh. Ada sebagian sok menggunakan akalnya. Aku tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu itu adalah pernah aku lihat. Yang tidak bisa dilihat, aku tidak bisa mempercayainya. Baik, ini sesaat. Ini juga kegilaan juga. Bahkan mungkin yang semula dia orang berakal menjadi orang yang paling tidak berakal. Yang kedua adalah orang yang aku tidak akan bisa mempercayai sesuatu kecuali aku sudah membuat riset, mengadakan riset uji coba, baru saya percaya. Ini adalah bentuk orang gila yang kedua. Orang gila yang pertama yang selalu dia mempercayai sesuatu yang pernah diindra oleh panca indranya, pernah dilihat oleh matanya, atau dicium oleh hidungnya, atau didengar oleh telinganya. Ini juga bentuk kegilaan. Bahkan mungkin kita bisa mudah dengan orang itu berkata, dasar kamu tidak berakal, pantesan kamu tidak senerima. Di saat dikatakan begitu, dia marah atau tidak kira-kira? Marah. Kurang ajar kamu bilang saya tidak berakal. Sudah, kembalikan. Apakah kamu pernah melihat akalmu? Saya tidak pernah melihat akal. Sudah, ente sudah percaya sesuatu yang ente tidak pernah melihatnya. Sudah. Satu. Gak usah jauh-jauh. Nah, ente sudah mempercayai sesuatu yang ente tidak melihat saat ini. Baik. Oh, apa yang kau percaya tentang indera? Oh, indera. Kita lanjutkan lagi. Indera mata, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Baik. Aku ingin tahu, jam berapa sekarang? Jam 12 siang. Karena dia tidak puasa, dia kafir dia. Terus biarin, jangan dikasih makan dia. Akhirnya ngomong lapar. Baik. Ente lapar benar? Iya. Dari mana kamu tahu lapar? Ya. Dengan indera mana kau merasakan lapar itu? Indera. Ya pokoknya saya lapar. Oh, baik. Sudah, ente lapar sudah. Ente lapar sudah. Halas, jangan ngomong. Ente yakin lapar? Atau enggak percaya? Enggak saya percaya lapar enggak kasih makan. Ya lapar kasih makan. Sudah, ente percaya pada sesuatu yang ente tidak melihat dengan indera, tapi ente merasakan kenyataan. Ente punya istri, punya anak, berpisah beberapa tahun, kau kangen. Ayo, indera mana lagi itu? Yang jelas aku kangen bin ketemu istri gue dan ini. Banyak hal yang ternyata ada pada diri kita tidak bisa paham. Tapi yakin ada. Yakin saya kangen. Makanya saya pengen ketemu istri, ketemu anak. Makanya jangan sombong. Jangan berkata, aku tidak bisa percaya kecuali sesuatu yang bisa saya lihat, saya dengar, saya ini. Kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak pernah kita lihat pun. Yang kedua bentuk orang gila baru lagi ini. Anak-anak muda yang sok hebat cerdas dengan akalnya, yang mengandalkan riset. Ketahuilah, aku tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu itu sudah aku uji coba. Uji coba riset. Taib. Kita tunjukkan kalau dia gila. Ada di sebuah kampus universitas orang cerdas. Fakultas kedokteran. Ada anak yang paling cerdas di kedokteran. Di saat profesor-profesor ilmu kedokteran itu mengajari tentang bermacam-macam ramuan, apa racikan obat dan sebagainya ini ya, materi-materi madah-madah kimiawiat sesuatu gimana diolah dan sebagainya, ini obat ini hanya apa selain anak-anakku ini ada satu botol putih bersih seperti air minum kemasan ini. Cuman sang dokter profesor berkata, anak-anakku, setelah profesor pergi nanti tolong ini jangan diminum, ini bukan minuman loh ya, ini air keras, kalau kau minum ususmu putus, mati kau. Yang ngomong profesor ilmu kedokteran. Anak yang lain mengatakan, iya percaya ngomong profesor. Ini satu anak mengatakan, oh afan, sorry dok, sorry profesor. Ane tidak akan percaya kecuali ane coba dulu, riset dulu. Ente minum biar gila ente. Orang yang ngomong ahlinya kan cukup percaya yang ngomong siapa? Profesor. Kalau sudah ngomong profesor, ahlinya. Berarti benar kalau diminum brodel itu usus. Cuman dia sok menggunakan kecerdasan. Susah saya percaya. Kecuali sudah saya uji coba. Riset dulu, deng. Riset. Uji coba. Jilat. Minum 2 gelas. Matilah kau. Lihat. Jadi ada kesombongan orang-orang yang semacam itu. Sebenarnya kalau duduk sama filosof-filosof gadungan itu sangat mudah. Karena mereka mengandalkan soal cerdas dan sebagainya. Bahlul, bukan cerdas. Kita bisa percaya kepada sesuatu biarpun kita tidak mengadakan riset, tidak pernah uji coba. Tapi siapa yang memberikan berita? Nanti menyebar permasalahan ini sampai kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk percaya Isra Mi'raj enggak usah. Saya enggak akan percaya Isra Mi'raj kecuali saya uji coba. Mungkin enggak. Ente repot nih. Cukup yang menyebutkan siapa yang memberikan tanda memberitakan adalah siapa? Allah dalam Al-Qur'an yang tidak mungkin bohong, selesai. Maka termasuk dalam dialog ilmiah nanti kita jangan terjebak dengan sesuatu yang tidak boleh kita diskusikan kecuali setelah mendiskusikan sesuatu yang lainnya. Kadang kita ribut dengan orang yang tidak percaya kepada Al-Quran tentang isi Al-Quran. Oh salah. Ada orang yang tidak percaya Al-Quran, mengingkari isi Al-Quran. Kalau kita berdebat mau memahamkan mereka tentang keutamaan amban, tentang hukum-hukum, Isra Mi'raj segala macam. Percuma. Itu mau bicara Isra Mi'raj dengan orang yang tidak percaya Al-Quran, ya omong kosong. Berarti sekarang kita tidak usah bicara tentang Isra Mi'raj. Kita bicara tentang inti percaya enggak Al-Qur'an kalamullah itu. Baik. Mungkin sebelum bicara tentang Al-Qur'an kalamullah, kita bicara inti percaya enggak akan adanya Allah gitu. Baru nun setelah percaya akan adanya Allah, bagaimana interaksi Allah? Bagaimana komunikasi Allah dengan hambanya? Apakah inti langsung dengar omongan Allah atau tidak? Nanti didusikun. Maka Allah perlu mengutus namanya utusan. Dan terbukti ustaz ada jujur begini begini begini, dan utusan itu membawa ini loh pedoman. Lah pedoman ini nyampe. Nah ini harus dibahas detail. Kalau kamu yakin Al-Qur'an kalamullah, enggak akan ribut nanti tentang bagaimana hukum liwat, hukum homo, halal atau tidak halal, bagaimana hukum Isra, bagaimana tentang Isra Mi'raj. Beres. Karena percaya ini Al-Qur'an kiriman dari Allah, wahyu Allah kepada Nabi Muhammad yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Kemudian kajian ilmiah lagi. Sebab di dalam Islam ini berbeda dengan kajian ilmiah yang ada di luar Islam. Kalau di luar Islam itu namanya kajian isim ilmiah itu, yang penting Anda menulis sesuatu, kemudian ada referensinya, Anda tulis, Anda sudah aman. Ini kan gaya pamer referensi. Tapi tidak, di dalam Islam adalah ada 2 kaidah yang sederhana. Jika engkau berkata, maka engkau harus jujur. Tapi jika engkau mendakwakan sesuatu, maka engkau harus punya saksi. Jadi ini enggak mudah ngomong dalam Islam. Sehingga kajian ilmiah dalam Islam itu enggak cukup kita seperti kajian di dalam ilmu di barat sana. Kalau nulis sesuatu harus ada referensi ya ke perpustakaan dan disebutkan ini. Enggak. Siapa yang ngomong harus. Sehingga dalam silsilah ilmu hadis sendiri, dalam pemahaman ilmu hadis ada. Jadi ilmu itu saling melengkapi. Makanya kalau sebagian orang, mereka di luar Islam itu menganggap pemikiran Islam itu sederhana mereka. Pemikiran Islam itu sangat melengkapi. Melengkapi pemikiran dalam Islam itu. Jadi mereka menganggap sangat sederhana, maka mereka tidak paham-paham. Sehingga ilmu hadis saja, bagaimana ilmu hadis? Omongan Nabi dinukil. Sampai Al-Quran itu tidak ngerti, istilah Al-Quran itu mutawatir itu tidak ngerti. Yang ia pahami adalah Al-Quran sama dengan Injil. Dan mereka ya, kalau yang Injil itu bagaimana pengumpulan Injil? Mereka meyakini Al-Quran ya sesuai keyakinan mereka kepada Injil. Penuh keraguan-keraguan. Karena belum ngerti bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan. Dan Al-Quran dinukil dari generasi ke generasi. Yang istilahnya mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in. Ma ata'um la yumkinu tawatuhum alal kadhibi. Begitu juga hadis Nabi. Bagaimana seorang imam muhaddis menukil ilmu dari gurunya. Ada syarat-syarat. Syarat diterimanya riwayat. Syarat yang 5. Alatul rawi, dutul rawi. Kemudian itisalu sanad dan seterusnya. Ini ilmu yang mereka tidak bisa faham. Jangan mengukur baju orang dengan badan sendiri, enggak akan ketemu. Mereka selalu begitu, pakai kacamatanya sendiri untuk melihat orang lain. Matanya terangkum ya enggak kelihatan. Suruh. Kita punya cara pandang tentang syariat. Maka di sini loh perlu. Sehingga ilmu yang ada dalam Islam itu saling melengkapi. Ilmu dari terjemahan. Kemudian enggak berguru. Yang tadi yang kita sampaikan dibagi, belajar sama Ustadz Google. Kalau di kampus banyak dikasih tugas, bukan dikasih ilmu, dikasih tugas. Karena dosennya mau ngebakso di depan sana, tugas. Saya mau keluar dulu keliling. Sudah selesai, selesai kumpulin. Itu tidak dilihat sama dosennya itu. Besok tugas lagi. Mana? Kalau ada manhaj kita, manhaj talaqqi. Dari guru murid diambil nih. Sampai lafadznya dibahas. Beda. Nah, kita bisa meyakini sesuatu biarpun kita tidak pernah melihatnya. Kita bisa meyakini sesuatu biarpun kita tidak usah mengandalkan riset, tapi cukup siapa yang memberitakannya. Karena kaidah dalam Islam yang memberitakan harus jujur. Maka kita kalau ada berita dan paling jujurnya berita adalah yang dibawa oleh Nabi. Dan memang Nabi tidak pernah berdusta. Cuman siapa yang membawa berita dari Nabi ini pun tidak gampang. Kalau ada orang mengatakan omongan Nabi gimana? Pasti saya terima. Iya, cuman apakah benar omongan ente itu dari Nabi? Sehingga ada kidbur rawi, dustanya sang perawi tidak dianggap. Makanya hadisnya dhaif, bahkan maudhu' nanti. Di sini, jadi kalau secara otomatis akan terbangun keyakinan kalau Anda tahu bahwasanya ilmumu Anda ambil dari orang yang Anda percaya. Dia mengambil dari orang yang mereka percaya. Mereka mengambil dari orang yang mereka percaya. Itu ilmu. Dan begitulah ilmu akidah dipindah, dinukil. Yang namanya dalil naqli tadi. Belum lagi dalil naqli sudah jelas. Dan makanya kehebatan kaum Asy'ariyah itu dengan menggunakan akal dengan nakal. Bukan berarti menggunakan akal lalu tidak menggunakan nakal. Akal digunakan, nakal digunakan. Karena akal ini berguna untuk orang yang tidak kenal nakal. Bagi orang yang sudah kenal nakal, selesai. Yang penting percaya Al-Quran. Kalau orang percaya Al-Quran, menteng. Tidak usah belajar dialog falsafah yang panjang itu. Tidak perlu. Cukup mendengar Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, Allah ada. Qul huwallahu ahad, Allah maha tunggal. Tidak perlu belajar yang melit-melit sampai kita harus memahami al-kumumul hamzah al-kamal muttasib lidzat al-kamuttasib bisifat al-kamal. Itu adalah untuk pemahaman kepada orang-orang yang belum kenal dengan nas, dengan nakal. Dan di dunia ini manusia tidak semuanya kenal Al-Qur'an dan Islam buat semuanya. Bahkan yang kenal Al-Qur'an pun kadang pemahamannya masih nyeleweng. Karena apa? Biarpun dia kenal Al-Qur'an, tapi dia punya sisa-sisa akidah Hindu, misalnya akidah Buddha, akidah Nasrani, akidah yang lainnya. Maka perlu dijelaskan dalam akidah yang selama ini seolah-olah belit-belit dan pelik, padahal bagi orang yang faham tidak akan pelik dan tidak akan belit-bulet. Sehingga tuduhan sebagian orang bahwa kaum Asy'ariyah ini telah mengotori akidah dengan ilmu-ilmu falsafah. Sehingga perlu ditinggalkan, kita tidak butuh dengan ilmu falsafah. Kita tidak menggunakan falsafah untuk meyakini akidah akan semua. Kita tidak menggunakan semua pemikiran falsafah untuk keyakinan. Akan tapi kita menggunakan, jadi intinya, kita menggunakan ilmu falsafah yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat untuk menambah keyakinan orang yang mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk sampai kepada keyakinan akan adanya Allah, keimanan, semua ilmu boleh digunakan. Ilmu apapun boleh digunakan. Asalkan tujuannya adalah untuk satu. Apa itu? Menambah keyakinan akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun saat ini bisa dipakai. Jadi kita tidak boleh antipati dengan hal-hal penemuan baru. Tapi ingat, penemuan baru tidak boleh jadikan sandaran keyakinan. Baik, ini adalah orang yang terkagum-kagum dengan penemuan baru. Sisi lain kagum dengan Islam. Sisi lain adalah kagum dengan penemuan baru. Sehingga membangun agamanya adalah dengan penemuan baru. Ini salah. Kita tidak membangun keimanan kita dengan penemuan baru, tidak. Tapi kita menggunakan penemuan baru untuk mengukuhkan keimanan yang sudah ada. Yang membangun keimanan dengan penemuan baru, lihat, penemuan-penemuan. Ong dulu tuh bumi dikatakan adalah lebar, datar. Sebelum diketahui bumi bulat itu. Dan penemuan itu akan berubah-ubah. Bisa saja penemuan itu adalah benar, akan tapi lihat. Itu adalah hasil risetnya seorang manusia, seorang profesor, membuat satu riset, lalu sampai kepada kesimpulan, lalu dipaparkan dalam bentuk kajian ilmiah, ini kan pemikiran dia. Dan itu penemuan. Jika ini sesuai dengan Al-Quran, lah insya Allah penemuannya benar. Tapi tetap sandaran kebenaran adalah Al-Quran. Menjadi musibah besar adalah jika orang membangun keyakinan dengan penemuan. Akhirnya apa? Di saat penemuannya berubah, hilanglah keimanan tersebut. Tapi kita harus dengan bahasa yang jelas. Kita gunakan penemuan baru itu adalah untuk mengukuhkan keimanan. Tapi iman tidak dibangun dengan penemuan baru. Sehingga di saat penemuan baru itu ternyata meleset dan salah, maka ketahuilah keimanan kita tidak pernah goyah. Karena apa? Itu hanya mengukuhkan saja. Dan jika ada pertentangan antara penemuan baru dengan syariat, dengan nakal, maka ini adalah mungkin penemuan barunya ini adalah yang salah, atau mungkin pemahaman kita tentang nas itu adalah tidak benar. Yang jelas kita tidak boleh menyalahkan Al-Quran atau nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau riwayat itu palsu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau sudah benar dari Allah dan dari Nabi Muhammad, pasti benarnya dan tidak akan mungkin salah. Jadi kalau ada penemuan baru yang bertentangan dengan Al-Quran, kemungkinan pertama adalah kemungkinan penemuan barunya yang salah. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang Al-Quran yang salah. Karena penemuan barunya paten misalnya. Pemahaman kita tentang Al-Quran yang salah. Kelemahan kita untuk menjangkau Al-Quran. Tapi jangan sampai kita menyalahkan Al-Quran. Ini. Ada sebagian di akhir zaman mencoba menghadirkan penemuan-penemuan ini untuk menambahkan keyakinan. Itu dalam bahasa kita itu menggunakan akal. Tapi keyakinan tidak dibangun dengan akal. Tapi dengan akal ini sampai kepada keyakinan. Bagi orang yang sudah kenal Al-Quran, cukup waktu membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa," selesai. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam semalam, selesai. Karena dia iman. Kenapa? Yang menjalankan adalah siapa? Allah. Ya gampanglah Allah yang jalankan. Kenapa susah? Bisa cepat. Mau dijalankan pakai bagaimana? Nyantai. Cuman kadang kita perlu mendiamkan dialog ala kita. Tapi jangan berlebihan seperti sebagian orang yang menulis sebuah buku yang terpesona di mana itu, Sidratul Muntaha atau apa itu, lihat. Mengakal-akalkan Isra Mi'raj menjadi tidak mujizat lagi. Itu musibah. Menggunakan akal maksudnya gini, untuk membuat perbandingan saja. Contoh misalnya menggunakan akal. Kalau yang namanya semut itu, kalau melakukan perjalanan dari sini ke Bandung, ya mungkin perlu berwaktu berjam-jam. Berhari-hari bahkan semut. Atau keong. Melakukan perjalanan dari Cirebon ke... kemana ke Jakarta, ya butuh waktu yang lama. Ini kan. Karena dia berjalan dengan sendirinya. Cuma di saat keong itu numpang di kereta api, 3 jam nyampe Jakarta. Berarti keong tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh kereta api. Dan di dalam Al-Quran sudah jelas, bukan Nabi berjalan dengan sendirinya, tapi sudah disebutkan, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan mengatakan Nabi berjalan sendiri, tidak. Tapi asra Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Sederhana. Jadi, pemahaman-pemahaman yang menggunakan akal itu mendukung keyakinan kita yang ada di dalam nas. Maka, manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati selalu menggunakan dua, yaitu naqli sama akli. Sementara kaum Mu'tazilah lebih banyak menggunakan aklinya, sehingga banyak terlupakan urusan naklinya. Sebagian orang yang antipati dengan akal, seolah-olah akal tidak berguna, sementara Allah sendiri dalam Al-Quran banyak afala ta'kilun, afala tatadabbarun. Kemudian apa lagi? Afala ta'kilun, kemudian afala tubsirun, afala... banyak dalam Al-Quran. Suruh melihat hal yang turun ilal ibili kaifah. Walikad wa ilal samai kaifah. Rufiat. Ini kan suruh menggunakan kita. Agar akal kita itu lo suruh lihat tuh. Langit yang diangkat tinggi oleh Allah. Kemudian bagaimana Allah menciptakan gunung. Dan seterusnya. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Lillahi ma fis samawati wa fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Suruh kita belajar semuanya. Untuk merenung. Menggunakan akal tiga, akal kita. Banyak diperintahkan kita menggunakan akal kita. Kalau kita tidak mau menggunakan akal kita, lalu bagaimana? Cuman ingat, akalmu harus dibarengi dengan syariat. Yang menggunakan akal tidak menggunakan syariat, dia akan tersesat. Wujud. Dan nanti untuk mengatakan wujud Allah itu dari mana? Failo para mutakallimin mengatakan, saya bisa mengetahui Allah dengan alam. Tapi jangan bahasa yang seolah-olah Allah itu adalah zat yang maha zahir. Ada sifat nama Allah az-zahir wal batin. Az-zahir, Allah sangat zahir. Allah sangat zahir. Allah az-zahir fi qulubil arifina. Wa Allah batinun fi uyunil munkirina. Ya, Allah sangat batin kalau kita melihat dengan mata kita ini. Tapi Allah sangat zahir kalau kita lihat dengan batin kita. Artinya, untuk kenal Allah sangat mudah. Sangat zahir kalau kita mau mendengar suara hati kita. Atau mungkin kita sering nyebut dengan istilah fitrah. Panjang ini sudah waktu tapi fitrah. Fitrah manusia itu mencari Tuhan. Kalau kita masuk kelompok manusia dimanapun mereka berada, mereka punya Tuhan. Mau tidak mau, kumpulan orang yang paling besar, perumpunan orang, tiba-tiba menuhankan kepala sukunya, menuhankan pohon, ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan api, menuhankan pohon besar. Jadi semua manusia berakal, fitrahnya mencari Tuhan. Coba, adakah orang yang tidak mengakui adanya Tuhan? Fitrah dan akalnya menuntut yang demikian itu. Cuman akalnya tidak digunakan dengan benar, makanya salah. Fitrah saja dituruti, mempercayai adanya Tuhan. Lah Tuhan kok api ditiup mati, kan mestinya kan mikir ya. Tuhan kok pohon gede ditebang dibakar juga hangus. Lah Tuhan kok kepala suku nangis waktu sakit. Tapi masih percaya. Akalnya enggak dipakai. Lah Tuhan kok dua? Lah Tuhan kok disalib? Mesti kan sadar Tuhan kok disalib. Nah ini mestinya mikir. Ya, ini makanya menggunakan akal ini penting. Dan fitrah manusia mencari Tuhan. Sehingga tidak ada sekelompok manusia paling berakal kecuali mempercayai adanya Tuhan. Lah ini ateis yang tidak percaya adanya Tuhan pun diam-diam dia tidak bisa lari dari percaya adanya Tuhan. Dia mengatakan, nah ini semuanya ini terjadi karena proses alamiah. Baik. Apa itu proses alamiah, Pak? Sehingga di sini nanti akan dihadirkan masalah hujjah, butlanud dur, butlanut tasalsul. Ada nama itu dur wa tasalsul. Bahasanya mustahil ada tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih, sesuatu itu ada dari tidak ada menjadi ada, mustahil tidak ada yang mengadakannya. Sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, mustahil tidak ada yang mengadakannya. Dan itu cerita yang panjang insyaallah. Supaya tidak jenuh nanti akan kita hadirkan secara khusus tentang tarjih min khairi murajjih muhal, ad-dawr wa tasalsul adalah muhalani. Biarpun nanti ada seorang pemikir dari Mesir, pemikir besar katanya, akan tapi ternyata mereka tidak bisa sampai kepada keyakinan bahwasanya at-tasalsul adalah muhal. Kemudian juga kesalahan kaum falasifah mengatakan kitabul alam. Dan juga ada tokoh yang mereka mengatakan mengaku pembersih akidah dan sebagainya, mereka terjebak bahwasanya alam ini adalah kitab. Sebetulnya masuk dalam dunia kekafiran, tidak ada yang kitab kecuali Allah. Bahkan dalam hal ini Mu'tazilah lebih aman dalam hal ini. Karena Mu'tazilah waktu mengingkari sifat kudroh. Sifat kudroh mereka minta Allah Maha Kuasa. Tapi tidak perlu dengan sifat namanya kudroh. Sebab kalau harus meyakini adanya kudroh, disifati kudroh qadimah, maka nanti akan tata'addad al-kudama. Ada kitam-kitam yang berbilang, maka itu bentuk syirik. Sementara ini Mu'tazilah dalam ini. Biarpun mereka salah dalam pemikirannya, cuma dalam hal ini lebih aman daripada yang mengatakan alam itu kidam. Nah, kita alam itu kita, berarti kita alam itu dahulu. Kalau dahulu alam bersama adanya Tuhan Allah. Lalu alam tidak diciptakan oleh Allah, aneh. Lalu siapa yang menciptakan alam kalau bukan Allah? Nah, ini kesesatan. Nah, nanti akan dibahas insyaAllah dalam masalah dur wa tasalsul secara khusus besok insyaAllah. Kemudian dari ada Dr. Buti juga menghadirkan tambahannya. Al-illah al-ghaiyah. Di sini juga banyak orang yang salah. Dipikir Allah itu kalau membuat sesuatu ada maksud. Enggak. Jangan berkata Allah ada maksud dalam hal segala. Allah menciptakan. Dan semua yang ada dalam di semesta ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Pernah dengar teori Big Bang dan sebagainya. Kemudian karena mendengar teori evolusinya Darwin. Ini adalah teori evolusi Darwin. Mereka sebenarnya ingin mengingkari akan adanya Tuhan. Karena tidak mau mempercayai wasanya Nabi Adam diciptakan. Itu berdasarkan evolusi dan sebagainya. Ya. Jadi kita itu katanya dari kera. Mbahnya dia kera. Kalau mbah kita kan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini ada permasalahan Darwin. Darwin mengatakan seperti itu, evolusi. Tidak mau mempercayai adanya Tuhan sebetulnya. Dan musibah besar ternyata buku tentang yang mengarah kepada keyakinan tentang tentang teori Darwin ini dibaca oleh anak-anak kita di SMP. Buya dulu pernah menghafal waktu SMP ya. Suruh menghafalkan Pithecanthropus erectus, Omega Homo solensis, Omega macam-macam. Masih menghafal nak ya. Itu adalah ini umum dari fosil manusia-manusia purba. Itu adalah asal dari manusia menjadi semakin sempurna, sempurna menjadi ente. Loh, enak banget. Enggak, bukan aneh itu. Ente, Darwin. Bukan, kita tuh dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini sudah masuk di buku sejarah kita dan kita harus menghafal. Ya kalau tidak menghafal nanti tidak lulus, ya hafallah. Tapi jangan percaya, bapak kita adalah Nabi Adam alaihissalam dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan dari surga. Baik, nah ini banyak di seputar ini. Makanya sifat wujud, sebagian mengatakan kok sifat wujud dimasukkan dalam sifat itu, kenapa ini? Ada sebagian adalah hanya sekedar ya tasamuh saja, bukan sifat yang sesungguhnya. Tapi kenapa dibahas? Nah, ini penting. Mengukuhkan wujudnya Allah ini penting. Dan aneh lagi ya, orang di saat ditanya tentang semesta dan sebagainya, ya ini terjadi karena kebetulan saja. Ini lagi-lagi kegilaan sebagian orang yang tidak bisa berpikir tentang makna, yang tidak bisa paham makna kebetulan. Karena alam semesta terjadi kebetulan, karena ini kebetulan jadi begini kebetulan. Kemudian bagaimana perputaran matahari mengikuti garis edarnya, rembulan pun demikian, bumi, planet-planet pun demikian, tidak pernah benturan dari tahun ke tahun. Bahkan sudah ribuan tahun. Masa? Kemudian jawab ini kebetulan. Ya udah, kebetulan. Dan kebetulan. Dan ini diyakini oleh mereka. Filosof-filosof yang kurang akalnya. Yang kebetulan. Kebetulan itu bukan, kebetulan itu orang faham. Kebetulan itu adalah, kalau saya sama contoh, mari saya contohkan juga di sini. Anak-anak yang lagi main voli, atau badminton, atau apa. Di saat dia melempar bola, atau kok, kemudian koknya itu nyangkut di net, kemudian bisa masuk ke wilayah lawan, dapat poin berapa? 1, baik. Ini kebetulan ya. Ini kebetulan. Kalau kita bisa membuat 15 kali langsung jadi juara dunia, enggak ada yang berani ngelawan saya. Bisa cek gitu lagi, musuh bingung. Ah, ini pasti kena gitunya. Pasti kena enggak ini. Cuman enggak ada yang bisa karena itu namanya kebetulan. Kebetulan terjadi 1, 2 kali, 3 kali kebetulan. Kalau saya membuat 5 kali, 14 kali sudah enggak ada yang percaya. Enggak ada kebetulan yang semacam itu. Baik. Kebetulan seperti itu. Bagaimana orang yang tidak bisa percaya dengan kebetulan 15 kali waktu saya melempar kok bisa mempercaya sesuatu kebetulan yang terjadi ribuan kali, jutaan kali berputar matahari mengikuti garis edarnya, tidak pernah benturan sama kebetulan, setiap hari kebetulan. Orang sakit tentu ada yang mengatur itu semuanya. Oh, sesuatu yang kecil saja tidak diatur bisa berbenturan, bagaimana sesuatu yang besar? Dan alhamdulillah enaknya kita untuk percaya Tuhan itu sebetulnya alhamdulillah dari masa ke masa, biarpun ada orang ngaku Tuhan kayak Fir'aun itu, mereka tidak pernah ngaku telah menciptakan matahari. Ini sebenarnya peluang besar bagi orang ingin yakin adanya Allah. Enggak ada Fir'aun yang ngaku aku telah menciptakan matahari, enggak ada Fir'aun itu termasuk ngaku Tuhan, enggak ada. Jadi sebetulnya peluang untuk meyakini adanya Allah itu sangat mudah, adanya Tuhan itu sangat mudah. Sehingga bisa dikatakan semua orang berakal mengakui adanya Tuhan. Cuman di saat tidak adanya petunjuk dari syariat, maka muncullah hantu-hantu. Bukan Tuhan lagi, palsu semuanya. Tuhan hanya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab wujud saja, kemudian nanti masalah qidam. Maka mustahil Allah itu adalah diciptakan. Kalau diciptakan bukan lagi Tuhan. Maka nanti akan kita bahas tentang butlanu tasalsuli. Allah menciptakan dan Allah bukan diciptakan. Allah lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Akan tapi Allah ada. Dan adanya Allah tidak berpermulaan. Tidak berpermulaan maknanya bagaimana? Jangan mikir kau ini, tambah pusing nanti. Yang penting tidak berpermulaan. Karena sebab kalau Allah berpermulaan berarti ada yang membuat. Berarti ada membuat bukan Tuhan lagi. Sehingga ada orang yang memahami dengan cara ini lalu menambah lagi. Berarti ada Tuhan barulah ke Tuhan yang menciptakan lagi. Baik. Tuhan yang menciptakan Tuhan itu siapa lagi nanti? Diciptakan atau tidak diciptakan? Oh, berarti Tuhan diciptakan Tuhan. Tuhan, wah ini mana Tuhan yang sesungguhnya? Tasalsul. Maka nanti akan kita bahas tentang butlanul tasalsul. Batalnya pemikiran tentang tasalsul. Dan juga batalnya dur. Kemudian tarjih bila murajih. Kemudian nanti yang terakhir adalah ilah al-ghaiyah. Yang diberikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan itu banyak orang-orang yang membenci Dr. Buti. Tidak faham ilah al-ghaiyah. Lalu mengatakan Buti telah syirik, telah kafir. Karena mengatakan Allah menciptakan semesta karena ada maksud illat, ada tujuan. Berarti Allah ini tidak tidak tidak Jadi karena tuntutan tujuan maka Allah berbuat. Ini syirik Buti. Oh, ini karena dia salah paham tentang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada sebuah buku ajib yang perlu dibaca, barangkali ada di antara para pemirsa. Anda belum baca namanya Kitab Kubrul Yakiniyat karangannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Kubrul Yakiniyat karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini adalah kitab yang luar biasa indah. Bagi siapapun juga yang ingin memperdalam akidah, ada buku-buku yang ditulis oleh orang akhir zaman, ditulis oleh Syekh Mustafa Sobri, dan buku ini alhamdulillah sudah dicetak bagus. Dulu kami hanya mendapatkan cetakan satu-satunya, sangat jelek. Kemarin kami waktu umrah menemukan satu cetakan yang sangat bagus, yaitu Mauqiful Ilmi wal Aqli wal Alam min Rabbil Alamin, 4 jilid. Dan ini kitab luar biasa dahsyat ya. Dan termasuk di dalamnya adalah pengukuhan akidah yang pernah diajarkan oleh para salafun soleh. Kemudian beliau Dr. Syekh Muhammad Sobri adalah Syekhul Islam Daulah Utsmaniyah beberapa waktu yang lalu. Dan beliau telah mendatangkan juga untuk meng-counter pemikiran-pemikiran baru saat ini. Yang kita hebohkan saat ini ternyata sudah ada di dalam buku Mauqiful Ilmi wal Aqli wal Alamin Rabbil Alamin. Dan ini ditulis oleh beliau dalam 20 tahun. Dan masih banyak buku-buku akidah yang luar biasa. Dan juga ada seorang muda yang mencoba untuk mengulas kembali dengan bahasa baru dalam akidah-akidah ahli sunnati wal jama'ati al-asyariyati. Seorang muda, alim muda, namanya Syekh Muhammad, Syekh Said Faudah. Ini perlu juga dibaca buku-bukunya. Kemudian karangan Dr. Buti, jika ada urusan dengan akidah, Masya Allah, termasuk Kubrul Yakiniyat, beliau juga mengarang satu buku yang lumayan, perdebatan tentang masalah teori kasabnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dr. Buti juga menulis tentang Al-Islam Musayyar Am-Mukhayyar. Kemudian juga Dr. Buti menolak, menghancurkan kaum ateis, filosof-filosof ateis dengan buku yang sangat masyur tentang membatalkan Nadratul Madah Al-Jadaliyah. Apa nador ya, al-madah, apa butran, kurang lebihnya maknanya seperti itu. Beliau adalah jika membatalkan pemikiran-pemikiran filosof. Dan juga falsafah, bukan perlu kita jauhi, karena banyak orang belajar falsafah. Akan tapi bagaimana kebenaran falsafah yang benar. Termasuk al-imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau adalah juga sangat menguasai dunia falsafah. Sehingga begitu alimnya dalam dunia falsafah, bisa mengkritisi para filosof, sehingga kritikannya kepada filosof-filosof yang salah, dikumpulkan dalam sebuah catatannya, menjadilah sebuah buku Tahafutul Falasifati, kerancuan para filosof. Dan juga banyak alim-alim Asy'ari yang mereka sangat memahami filosof. Disinilah banyak orang yang tidak bisa merasakan manisnya pemikiran ulama, lalu mengatakan pemikiran ulama sesat dan pahit. Sehingga mereka langsung mengingkari kaum Asy'ariyah, pemikirannya bercampur antara akidah yang benar dengan akidahnya para filosof. Ini kan tuduhan mereka. Mereka adalah seperti serigala yang mencoba meraih buah anggur, lalu tidak sampai, lalu dia pergi dan berkata, buah anggur itu kecut. Itulah, karena tidak bisa faham tentang pemikiran-pemikiran ulama kita, maka mereka berkuar-kuar bahwasanya pemikiran yang dibawa oleh kaum Asy'ariyah adalah kaum pemikiran sesat. Tidak, pemikiran yang dibawa oleh kaum Asy'ariyah adalah pemikiran yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaati yang sesungguhnya adalah kaum yang dengan akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan akidah, kesesatan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Ya Allah, di antara hambamu yang tersesat itu, ya Allah, kembalikan ke jalan yang kau ridhai. Dan berikan kepada kami kebaikan di dalam diri kami sendiri, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka. Jauhkan mereka dari kesesatan akidah. Zaman-zaman mengerikan, zaman-zaman rusak informasi-informasi, ya Allah, yang masuk ke telinga anak-anak kami. Kadang informasi yang menjerumuskan. Maka kami mohon jaga mereka. Selagi engkau menjaga, tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan para santri-santri kami. Jadikan mereka, ya Allah, ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga, pikiran, ataupun dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Dan berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami. Saat kau cabut nyawa kami, kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.